بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الفوائد العظيمة التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى للإيمان. قال رحمه الله: وكما أنه يصلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يصلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبه، تسلى بحلاوة إيمانه. والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد مجرب. وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب، ولولا أن يعقوب عليه السلام الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فأخبر أن المانع لهم من إرساله أنه لا يصبر على فراقي ولا ساعة من النهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم، فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه، هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتمسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرخ بمصيبتها، ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح غني شحيح قوي، يعرفك الله في الشدة، يقويك على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه، أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاتف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: وكما أنه أي الإيمان يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب، وكل منهما مصيبة. المصيبة تكون بورود المكاره وتكون أيضا بفقد المحاب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ففقد المحاب نوع من المصائب التي يبتلى بها العبد، فالإيمان فيه تسلية العبد عند فقد المحاب. وذكر رحمه الله مثالين على ذلك في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما فقد يوسف عليه السلام مع شدة حبه له ومكانته في قلبه، لكن الله ربط على قلبه بما جعل في قلبه من إيمان عظيم ورجاء من الله وصبر على البلاء، الصبر الجميل. وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن عليه، فثبتها الله وربط على قلبها بالإيمان الذي جعله الله في قلبها، ثم ذكر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه من ثمار الإيمان والمعرفة بالله، حال رخاء الإنسان معرفة به وبعظمته، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن العطاء بيده وأن المنع بيده، وأمور العباد كلها بيده. فإذا عرف الله أو تعرف إليه في رخائي علما به وبأسمائه وعبودية له وذلا بين يديه، كان الجزاء من جنس العمل، يعرفك في الشدة. قال رحمه الله: أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح غني شحيح قوي، يعرفك الله في الشدة يقويك على مباشرتها ويعينك على معالجتها أي الشدة. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. أعاننا الله على ذلك. في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاتف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من ثمار الإيمان وأعمال الإيمان، أن الله عز وجل يكون مع عبده حال شدته إذا تعرف العبد إلى الله في حال رخائه، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih berlanjut tentang buah-buah dari keimanan. Dan di antara buah-buah keimanan yaitu keimanan akan menghibur seorang muslim ketika dia tertimpa musibah, juga ketika dia kehilangan orang yang sangat dicintainya. Jika seseorang yang beriman kehilangan orang yang sangat dicintainya, baik itu keluarganya, anaknya, hartanya, atau temannya, atau selainnya, dia akan menghibur dirinya dengan keimanan yang ada pada dirinya. Dan iman itu adalah sebaik-baik pengganti dari segala yang hilang. Dan ketika seorang kehilangan orang yang sangat dicintainya, tentu ini adalah musibah yang sangat besar. Dan seandainya Nabi Ya'qub alaihi salam tidak mempunyai keimanan, tentu dia akan sangat merasa kesulitan ketika kehilangan Nabi Yusuf anaknya alaihi salam. Padahal Nabi Yusuf adalah anak yang sangat dia cintai. Bahkan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta kepada Nabi Ya'qub alaihi salam untuk mengajaknya bermain, Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, "Inni la yahzununi an tadhhabu bi." Sungguhnya aku sangat sedih jika kalian pergi bersama Yusuf. Nabi Ya'qub mengatakan bahwasanya yang menghalangi dia untuk membiarkan Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya yaitu dia tidak sabar untuk berpisah dengan Nabi Yusuf walaupun hanya beberapa saat. Akan tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf meminta dengan sangat kepada Nabi Ya'qub untuk mengajaknya dan menyebutkan alasan-alasan mereka mengajak Nabi Yusuf berangkat bermain bersama mereka. Akhirnya Nabi Ya'qub pun membiarkan Nabi Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya sehingga terjadilah apa yang terjadi. Tentu orang yang keadaannya seperti ini dan yang cintanya begitu besar kepada anak yang dicintainya tentu tidak akan bisa bertahan di waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun Nabi Ya'qub berpisah dengan anaknya Yusuf yang sangat dicintainya. Tentu jika bukan karena keimanan yang ada pada diri Nabi Ya'qub alaihissalam, dia mungkin akan mati, akan binasa disebabkan beratnya perpisahan dia dengan anaknya yang dicintainya. Akan tapi kekuatan iman, kekuatan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membuat dia bisa bertahan di waktu yang sangat panjang sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dan membuka dan serta mengangkat kesedihan Nabi Ya'qub alaihissalam. Begitu pula ibunda Nabi Musa alaihissalam, ketika laut membawa bayi Musa dan ketika itu hati dan pikiran ibunda Musa kosong dari segala sesuatu kecuali ingatannya kepada Nabi Musa, bayinya yang masih kecil. Dan seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hatinya dengan keimanan, dan karena ibunda Musa mengetahui bahwasanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti benar, ya, tentulah dia akan berteriak, tentulah dia akan menangis sejadi-jadinya, ya, disebabkan khawatirnya terhadap bayinya. Akan tetapi dengan keimanan yang ada pada diri ibunda Nabi Musa, itulah yang menyebabkan dia kuat untuk bertahan menghadapi musibah yang sangat berat. Keimanan adalah penghibur terbaik baginya ketika dia mendapatkan musibah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fil shiddah." Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau dalam keadaan lapang, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuimu. Juga dekat kepadamu ketika engkau dalam kesulitan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan kepada umatnya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan, dengan amalan-amalan keimanan ketika dia berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan lapang, agar Allah Subhanahu wa ta'ala pun menolongnya dan membantunya ketika dia berada dalam kesulitan. Dan kesulitan yang paling berat yang akan dihadapi oleh seluruh manusia, yaitu ketika menghadapi kematian. Hadis ini adalah kabar gembira bagi setiap orang yang beriman, yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia sehat, dia kuat, dan dia kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya dalam keadaan sulit, terutama ketika dia berada dalam kondisi sakaratul maut, yang mana kondisi tersebut adalah kondisi yang sangat sulit, yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis kitab ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, menyebutkan bahwasanya di antara buah-buah keimanan, yaitu iman tersebut akan menghibur seorang hamba ketika dia tertimpa musibah ataupun ketika dia kehilangan orang yang sangat dia cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami uji kalian dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kehilangan orang yang dicintai adalah sesuatu atau bentuk dari musibah yang akan diuji seorang hamba dengannya. Dan iman yang ada di hati seorang hamba adalah penghibur baginya ketika dia kehilangan orang yang dia cintai. Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan dua contoh dari kisah orang yang kehilangan. Yang pertama yaitu kisah Nabi Ya'qub alaihissalam ketika dia kehilangan Nabi Yusuf, padahal dia sangat mencintai dan menyayangi anaknya Nabi Yusuf, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya dengan keimanan yang ada pada hati tersebut dan dengan harapan yang besar yang ada pada hati Nabi Ya'qub alaihissalam sehingga dia bisa bersabar. Begitu pula dengan ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika laut membawa bayi Musa pergi sehingga hati ibunda Nabi Musa pun kosong dari segala sesuatu kecuali dari mengingat Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya. Allah menolong hamba-hambanya yang beriman ketika berada dalam kesulitan. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis yang mulia yaitu ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat dan kuat agar Allah Subhanahu wa taala dekat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sulit. Dan ini adalah buah dari buah-buah keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan hambanya yang mengenalnya, yang dekat kepadanya ketika dia berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Dan kesulitan yang paling berat yang akan dihadapi seorang hamba yaitu ketika dia berada dalam kondisi sakaratul maut, yang mana syaitan pada kondisi tersebut berusaha sekuat tenaganya untuk menggoda dan menyesatkan orang yang beriman. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam kondisi sakaratul maut. Ya, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kabar gembira bagi setiap muslim, setiap mukmin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia lapang. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya ketika dia berada dalam keadaan sulit, yaitu terutama ketika dia berada dalam kondisi sakaratul maut. قال رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمالهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين، ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباد حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانا بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. فهذه معاشر المستمعين الكرام ثمرة أخرى عظيمة من ثمار الإيمان وآثار المباركة على المؤمن، أن الله سبحانه يجعل للمؤمن الذي صدق مع الله في إيمانه وأحسن صلته بربه يجعل له مودة في قلوب الخلق، أي محبة وتعظم هذه المودة التي له في القلوب بحسب حظه من الإيمان، كما قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب العباد يجعلها الله له. ونظير هذا ما جاءت به السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. فهذه ثمرة من ثمار الإيمان وأثر عظيم من آثاره، أن الله يجعل للمؤمنين محبة في قلوب العباد، يذكرونه بالخير ويدعون له بالخير. وأيضا بعد وفاته لا يكون له بينهم إلا لسان الخير لما كان عليه من خير واستقامة وديانة، فهو محبوب عندهم حيا وميتا، مذكورا عندهم بالخير حيا وميتا. يتبع ذلك أن المؤمنين الذين كملوا إيمانهم يجعل الله لهم لسان الصدق، وهذه آثار من آثار محبتهم لهم. فهذه الثمرة فرع عن التي قبلها، فإذا أحبوه كان له لسان الصدق والذكر الطيب الحسن والدعاء له بالخير. كذلك من فروع ذلك أن الله سبحانه يجعله إماما للمتقين، لأنه كمل في نفسه، كمل إيمانه وتممه وعظمت عنايته به، فكان إماما لغيره. قول الله عز وجل واجعلنا المتقين إماما، أي اجعلنا متصفين بصفات الخير متحلين بها، لنكون بذلك إما لغيرنا في ذلك. ولا يكون المرء إماما لمن بعده في الخير إلا إذا أتم بمن قبله في الخير، لا يكون إماما لمن بعده في الخير إلا إذا أتم بمن قبله في الخير. فإذا حسن إتمامه بمن قبله من السلف والأئمة فإنه يكون لمن بعده إماما، يكون إماما لمن بعده. فهذه كلها ثمرات وآثار للإيمان. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara buah-buah keimanan yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah akan membuat, Allah akan cinta kepadanya dan membuat orang-orang beriman pun cinta kepadanya, yaitu disebabkan keimanan dan amal-amal yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya dan menjadikan orang-orang beriman cinta kepadanya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, dan barang siapa yang dicintai oleh orang-orang yang beriman, maka tentu dia akan bahagia. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Jika seorang dicintai oleh orang-orang yang beriman, dia akan dipuji, dia akan didoakan, baik dia ketika dia masih hidup maupun ketika dia telah meninggal. Dan orang-orang pun akan senantiasa mengikuti jejaknya, dan dia pun akan menjadi pemimpin dalam agama ini. Dan ini adalah buah dari buah-buah keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ucapan yang baik bagi orang-orang yang senantiasa menjadi pemimpin dan mengajak manusia untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Karena dengan kesabaran dan keyakinan yang merupakan pucuk keimanan dan kesempurnaannya, mereka akan menjadi pemimpin dalam agama ini. Ini adalah buah yang agung dari buah-buah keimanan dan pengaruh besar dari pengaruh-pengaruh keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hamba-Nya yang beriman, akan mencintai hamba-Nya yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan manusia pun cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah akan mencintainya dan membuat orang-orang pun cinta kepadanya. Dan ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sungguhnya Allah azza wa jalla jika mencintai hamba-Nya, maka Jibril akan menyeru bahwasanya sungguhnya saya mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Dan Jibril menyeru di penduduk langit, kepada penduduk langit, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Kemudian dia akan dijadikan orang yang diterima di atas muka bumi ini. Ini adalah buah dari buah-buah keimanan dan pengaruh dari pengaruh-pengaruh keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan menjadikan orang-orang beriman cinta kepadanya. Orang-orang akan menyebutnya dengan kebaikan, orang-orang akan senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia telah meninggal, ya. Ini adalah kenangan yang baik yang senantiasa diingat oleh manusia disebabkan kebaikannya, disebabkan istiqomahnya, dan disebabkan dia selalu dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun cinta kepadanya dan manusia pun cinta kepadanya. Ini adalah buah dari buah-buah keimanan, yaitu orang-orang akan selalu menyebutnya dengan kebaikan, orang-orang akan selalu mendoakan kebaikan untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pemimpin di atas muka bumi ini. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu jadikanlah kami orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang baik, yang kami menjadi contoh bagi orang-orang setelah kami. Dan seseorang tidak akan menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya kecuali dia menjadi contoh yang baik, mengambil contoh bagi orang yang sebelumnya. Seorang tidak akan menjadi pemimpin bagi orang setelahnya dalam kebaikan kecuali dia juga mengambil contoh dari orang-orang sebelumnya pada kebaikan, yaitu dari para salafus soleh, para pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin bagi orang-orang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan petunjuk dari kami ketika mereka bersabar dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Qala Syekh rahimahullah, fa bis-sabr wal yaqin alladhina huma ra's al-iman wa kamalah nalu al-imama fi ad-din. Wa hadhihi al-ayat al-karimah fiha dhikr li umurin arba'ah tunalu biha al-imama fi ad-din, wa qad awdaha Ibn Qayyim fi risalati Allah matbu'ah bi'anwan risalati Ibn Qayyim ila ahad ikhwanihi, wa risalah 'azima jiddan جامعة في باب الوصية والتذكير. الأمر أول في قول يهدون بأمرنا، فهاتان صفتان لأمة الحق والهدى، الأولى العمل على هداية الخلق وإيصال الخير لهم والحرص على نفعهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور ودلالتهم إلى ما يحبه الله وأرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، والثانية تؤخذ من قوله بأمرنا وهي لزومهم للشرع وتقيدهم به وكونهم على بصيرة في الدين وفيما يدعون الناس إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهم هداة إلى الله بأمر الله، لا بالأهواء ولا بالآراء ولا بميولات الناس ولا غير ذلك، وإنما هم هداة للخلق بالحق الذي هو أمر الله وشرعه ودينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه. وبهذا يعلم أن دعاة البدع والأهواء ليسوا أئمة في الدين وليسوا من أئمة الدين، ولا يصح أن يكونوا كذلك، لأن الإمامة في الدين لابد أن تكون الهداية فيها بأمر الله لا بالأهواء، الهداية فيها لابد أن تكون بأمر الله لا بالأهواء. فالذي يدعو إلى البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا ليس من أئمة الدين، ليس من أئمة الدين، لأن من شروط الإمامة في الدين أن يكون يهدي بأمر الله لا بالأهواء والبدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الصفة الرابعة في قوله لما صبروا، ويصبر بأنواعها الثلاثة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة. والإمامة في الدين تحتاج إلى صبر، ومن لا صبر عنده لا تنشط نفسه لفعل الطاعات، ومن لا صبر عنده لا تمكن عنده من منع نفسه من المعاصي والخطيئات، ومن لا صبر عنده لا يستطيع أن يزم نفسه عند التسخط والجزع عند حلول المصيبات. فإذا وفق العبد للصبر كان صبره معونة له، والصبر أكبر معونة العبد على كل فضيلة وخير، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر يستعان به، إذا أردت فعل طاعة لا بد أن تستعين على فعلها بالصبر، فإن لم تكن من أهل لم تتمكن من فعلها. فالطاعة تحتاج إلى صبر، كذلك كف النفس ومنعها عن المعاصي والذنوب يحتاج من العبد إلى صبر يمنع به نفسه من فعل الذنب وارتكاب الخطيئة. فالصبر مقام عظيم جدا من مقامات الدين، يحتاج العبد إليه في كل مقام، في فعل الطاعات يحتاج إليه، في البعد عن المعاصي يحتاج إليه، عند حل المصائب يحتاج إليه. والأمر الرابع والصفة الرابعة اليقين، كما قال: وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو كمال العلم وانتفاء الشك والريب، قد قال الله سبحانه في صفة المؤمنين الكمل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال ذلك بعد قوله: قال الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك. فلما ذكر حال هؤلاء أتبعوا بذكر حال المؤمنين الكمل، وهم الذين وقر الإيمان في قلوبهم وتمكن ورسخ فانتفى عنهم كل شك وريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو تمام العلم وكماله وانتفاء الشك والريب. فبهذه الصفات الأربع التي جمعت في هذه الآية يكون المرء بإذن الله إماما لمن بعده، لكونه قد تم بمن قبله، ولكونه ألزم نفسه بالحق والهدى وحفظ وقته في ذلك، ثم عمل على إيصال هذا الخير للآخرين حرصا على هدايتهم ونفعهم. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah mengatakan, dengan kesabaran dan keyakinan yang merupakan puncak dari keimanan dan kesempurnaan iman, mereka mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini. Ayat yang mulia ini mencakup empat perkara, yang dengan empat perkara tersebut seorang akan menjadi pemimpin dalam agama ini. Dan empat hal tersebut telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah yang beliau tulis, yang berjudul Risalah Ibnu Qayyim ila Ahadi Ikhwani, surat Ibnu Qayyim kepada salah seorang saudaranya. Dan risalah atau kitab ini adalah kitab yang sangat baik, yang mencakup wasiat yang sangat banyak, yang diantara wasiat atau isi risalah tersebut yang pertama yaitu yahdu nabi amrina, ya, orang-orang yang mempunyai sifat atau kepemimpinan dalam agama yaitu mereka yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yaitu dia senantiasa berusaha mengajak manusia, memberi petunjuk kepada manusia menuju kebaikan, dan dia senantiasa berusaha untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan memberikan mereka petunjuk kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Yang kedua yaitu dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak keluar dari jalan yang telah Allah gariskan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk darinya dengan firman-Nya: qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang sengaja, yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan pemikiran-pemikiran mereka sendiri, juga tidak mengikuti kemauan-kemauan manusia. Mereka selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang mengajak kepada bid'ah, mereka bukan pemimpin dalam agama ini. Ya. Mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin dalam agama ini, jika mereka mengajak kepada bid'ah, karena mereka yang mengajak manusia bukan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat seorang dikatakan pemimpin dalam agama ini jika dia selalu mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat berikutnya yaitu mereka bersabar. Ya, bersabar dengan tiga jenis kesabaran. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga itu sabar menghadapi musibah-musibah yang berat. Karena untuk menjadi pemimpin butuh kesabaran. Dan barang siapa yang tidak mempunyai kesabaran, maka tentu dia tidak akan kuat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak memiliki kesabaran tidak akan mampu menahan dirinya untuk melakukan maksiat-maksiat. Dan barang siapa yang tidak mempunyai kesabaran, maka dia tidak akan mampu menahan dirinya dari marah ketika ditimpa musibah. Dan jika seorang hamba diberi taufik untuk bersabar, maka kesabaran tersebut akan menjadi penolong dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan gunakanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Jika seorang ingin melakukan ketaatan, maka dia harus selalu bersabar. Dan tanpa kesabaran tidak mungkin seorang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Juga tanpa kesabaran tidak mungkin seorang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesabaran ini adalah tingkatan yang tinggi dari tingkatan-tingkatan dalam agama ini yang dibutuhkan oleh setiap orang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat berikutnya yaitu yakin. Seorang harus yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa kanu bi ayatina yuqinun," dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakin adalah ilmu yang sempurna, yang tidak ada keraguan sedikit pun dalam ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sungguhnya orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak ragu sedikit pun. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang Arab Badui yang mengatakan, "Qalatil a'rabu amanna." Orang-orang Arab Badui mengatakan, "Kami telah beriman." "Kullam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan, kalian belum beriman, akan tapi kalian katakanlah bahwasanya kami telah masuk ke dalam agama Islam. "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum," akan tapi iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang sempurna imannya, yang telah menancap keimanan di dalam hati-hati mereka, yang tidak ada keraguan sedikit pun, yaitu dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu," yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak ragu sedikit pun, ya, mereka yakin dan tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati-hati mereka. Dengan empat sifat ini yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, seorang akan menjadi pemimpin dalam agama ini karena dia telah mengambil contoh dari orang sebelumnya dan dia selalu berusaha untuk berada di atas kebenaran, di atas petunjuk, dan selalu menjaga waktunya untuk beramal kebaikan dan berusaha untuk mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala رحمه الله. ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. هذه معاشر المستمعين الكرام من الثمار العظيمة التي يجعلها الله لأهل الإيمان، وهي الرفعة في الدنيا والآخرة. والرفعة علو المكانة والمنزلة وعلو الشأن وعلو القدر، ف فيجعل الله لأهل الإيمان بما آتاهم الله من إيمان المكانة العالية والمنزلة الرفيعة. ومن هذه الرفعة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لهم ما سبق أن يجعل لهم لسان الصدق والمحبة في قلوب الخلق والمعرفة بأقدارهم ومكانتهم والذكر لهم بالجميل والدعاء لهم رفعة بالدنيا رفعة في الآخرة بعلو المنازل وعلو المنازل الجنة بحسب حظ العبد من الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buah keimanan yaitu apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Orang yang beriman dan berilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah hamba-hamba yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara manusia mereka mempunyai kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi ini disebabkan iman mereka dan ilmu mereka serta keyakinan mereka, dan ilmu serta keyakinan ini adalah pokok dari pokok-pokok keimanan. Maka di antara buah dari buah-buah keimanan yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mereka disebabkan iman yang ada pada diri mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu disebutkan dan didoakan oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu," dan bagi setiap orang akan diberikan derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. "Wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudzalamun," dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka balasan atas amalan-amalan mereka dan sedikit pun mereka tidak akan dirugikan. Qala rahimahullah, min thamarat al-iman husul al-basharah بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه كما قال تعالى وبشر المؤمنين، فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن المطلق في مثل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولهم الأمن المقيد في مثل قوله فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة التامة بكل خير كما قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Dalam kitab ini rahimahullah menyebutkan, dan di antara buah-buah keimanan yaitu dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, juga keamanan yang sempurna dari segala sisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabashshiril mu'minin," dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar gembira secara umum agar kabar gembira tersebut mencakup hal yang saat ini ataupun yang akan datang. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar gembira secara khusus dalam firman-Nya, "Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat," dan berilah kabar gembira bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, "annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar," dan bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan bagi mereka ada kabar gembira yang bersifat umum dan bersifat khusus, juga bagi mereka keamanan yang bersifat umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapat. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar gembira untuk keamanan bagi mereka secara khusus dalam firman-Nya, "Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan barang siapa yang beriman dan berbuat baik, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan dari mereka ketakutan yang akan mereka hadapi dan meniadakan dari mereka dan baginya kabar gembira yang sempurna untuk segala kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dan baginya kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Qala rahimahullah wa yuwaddih hadhihi al-bishara qawluhu ta'ala, "Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم." وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم." فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب. هذه معاشر المستمعين عدة ثمار ذكرها رحمه الله للإيمان، وأتبع كل ثمرة بدليلها وشاهدها من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari kabar gembira ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas hal tersebut, maka akan turun para malaikat memberi kabar gembira kepada mereka agar mereka tidak takut dan tidak sedih dan bergembira dengan surga yang dijanjikan untuk mereka. "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah." Kami adalah penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Dalam surga semua ada, semua yang ingin kalian minta akan diberikan. "Nuzulam min ghafur rahim." Ini adalah hidangan dan janji dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. "Yu'tikum kiflaini mir rahmati." Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmat-Nya. "Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih." Dan Allah akan jadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan. "Wa yaghfir lakum." Dan Allah akan mengampuni kalian. "Wallahu ghafurur rahim." Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi orang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga cahaya yang sempurna yang dengannya dia berjalan ketika dia berada dalam kehidupan dunia, juga ketika nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim." Pada hari ketika engkau melihat orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, cahaya mereka berada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Bushraakumul yauma jannatun tajri min tahtil anhar. Kabar gembira bagi kalian pada hari ini, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kalian akan kekal selamanya di sana. Dzalika huwal fawzul adzim, itu adalah kemenangan yang sangat besar. Orang yang beriman akan berjalan di atas dunia ini dengan cahaya ilmunya dan cahaya imannya. Dan ketika seluruh cahaya padam pada hari kiamat nanti, orang yang beriman akan berjalan dengan cahaya di atas sirat, jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam, sampai dia melewati jembatan tersebut menuju surga. Dalam maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang beriman dan akan menyelamatkan dia dari segala musibah dan azab pada hari kiamat nanti. Ini adalah buah-buah keimanan yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, dan beliau sebutkan setiap buah dari buah keimanan ini ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Jazakumullah khairan fadilatul syekh wa barakallahu fikum. Dan masih ada waktu yang mungkin bisa kami angkat 1-2 pertanyaan. Mungkin ada hasilnya ya Syekh? Nah. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Kami angkat pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, saya sedang mendapatkan cobaan berupa sakit yang sudah lumayan cukup lama dan belum mendapat hidayah kesembuhan dari Allah. Ikhtiar dan usaha sudah saya lakukan tapi belum juga ada kesembuhan. Yang ditanyakan, saya mau bertanya tentang doa dan ikhtiar, apa yang seharusnya saya lakukan agar mendapatkan hidayah dan doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Awalan ya'lam an hadhihi al-hayat maidan lil-ibtila. Wa kama anna Allah yabtali bin-ni'am litushkar, yabtali bil-masa'ib liyasbir al-mar'. ولهذا علي أن يعتني بعبودية الصبر عناية عظيمة لينال الموعود الكريم في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فيعتني بعبودية الصبر ويعتني أيضا بعبودية الدعاء، كثرة الدعاء الله بالعافية والشفاء والصحة، ويكثر من دعاء الله. والأمر الثالث أن يتخذ من مصيبته سببا عظيما لمزيد القرب من الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته. والأمر الرابع أن يبذل الأسباب المشروعة في التداوي، كما قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وجعل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيبذل الأسباب التي لا ليست مخالفة للشرع في التداوي والعلاج، ونسأل الله الكريم أن يمن عليه وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء والعافية. Jawaban beliau hafizahullah, yaitu yang pertama, hendaklah dia mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini adalah memang Allah ciptakan agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian dengan kenikmatan agar mereka bersyukur, dan sebagian lagi diuji dengan musibah agar mereka bersabar. Maka wajib bagi kita semua dan bagi penanya untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memang telah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya sungguh kami akan uji mereka dengan berbagai ujian. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat dari beliau, hendaklah selalu bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah ini, dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kesabaran tersebut. Kemudian berikutnya, hendaklah dia banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa agar disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengulang-ulang doa tersebut. Kemudian juga menjadikan musibah ini penyebab dia semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar selalu memohon dan berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hendaklah selalu berusaha untuk mencari obat dari penyakit ini. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, dan diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Maka hendaklah banyak-banyak berusaha mencari, ya, berobat. Tentu obat atau obat di sini adalah obat yang dihalalkan dan bukan obat yang diharamkan. Ini adalah 4 nasihat dari beliau kepada penanya, dan beliau pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar penanya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga beliau berdoa agar seluruh orang-orang yang sakit dari kaum muslimin disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair fadilatul syekh wa hadza salakhir najib min fadilati kama ikhtita. نعم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.